Alright, so kita nak teruskan dengan persembahan daripada Alisa Dezak dengan lagunya Dash Uchiha, Merindukanmu. Rindukan siapa? Ha, tengoklah. Hit it. Kau lihat aku di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Jujur aku tak sanggup bila kau jauh, terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh membuatku jatuh cinta padamu. Kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah. Satu tapi pasti dan sangat berarti, kau takkan nanti sungguh di. Suka-suka juga. Tak, rindu siapa ni sebenarnya lagu ni? Rindu kepada semua orang. Wah, nampak? Dia dah pandai guna jawapan klise. Okay, so Alisa, abang nak tanya lah sebenarnya. Alisa faham tak lagu ni pasal apa? Dia rindu kepada seorang, seseorang. So, dia tak nak orang tu jauh kat dia. Dia nak dekat. Kalau macam abang boleh dekat sikit boleh tak? So, maksudnya abang rindu Alisa macam mana? Rindu je lah. Oh my god. Okay, so give it up to Alisa guys. Oh my god. Best gila, best gila.